Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Ucapan beliau rahimahullahu taala al-mansurah yani al-muayyadah ala man khalafaha, yang dikuatkan dalam menghadapi orang-orang menyisihnya. Ila qiyamis sa'ah ay maji sa'ati mautihim, sampai datangnya saat kematian mereka. Bimajiri, dengan datangnya angin. Alati takbiru ruha kulli mu'min, yang mencabut ruh setiap mu'min. Fahadihis sa'atu, inilah saat, ya, waktunya bihaqqil mu'mini, pada orang beriman. Hasyim Muhammad bin Sulaiman rahimahullah ta'ala menyebutkan dua kemungkinan. Ila qiyamis sa'ah itu yang pertama, seperti yang beliau sebutkan di sini. Ila qiyamis sa'ah yani ila sa'ah mautihim, sampai waktu meninggal mereka. Adapun kemungkinan kedua, ila qiyamis sa'ah yani ila qurbi qiyamis sa'ah, ila qurbi qiyamis sa'ah, sampai mendekati hari kiamat. Ya, bisa bermakna ila qiyamis sa'ah, maksudnya ila qiyamis sa'ati mautihim, sampai tegaknya datangnya waktu kematian mereka. Yang kedua, ila qurbi qiyamis sa'ah, sampai mendekati hari kiamat. Qala rahimahullahu ta'ala wa mas'atu allati yakunu biha ittihad dunya fahila takumu illa ala syirarin nas. Adapun hari kiamat yang merupakan akhir dunia ini tidak akan menimpa kecuali menimpa orang-orang yang jelek-jelek. Ketika terjadi kiamat, dunia diisi oleh orang-orang yang jelek, sudah tidak lagi orang-orang baik. Sahih Muslim dan Sahih Muslim Rasul menyatakan la taqumu sa'atu, tidak terjadi hari kiamat, hatta la yukhara bil ardi Allah, dan tidak lagi dikatakan di bumi Allah Allah. Ini cara menjama dua hadis yang ada. Jika ada pertanyaan, apa atau bagaimana mempertemukan mana dua hadis yang ada? La tazalu ta'ifatun min ummati al-haqqi mansurah ayadurruhum man khadalahum hatta yati amrullah. Dengan hadis la takum sa'ah hatta la yuqala fil ardi Allah Allah. Ya, jawabannya tadi amrullah, yang dimaksud adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala ketika menjelang hari kiamat. Orang-orang beriman dicabut ruhnya ketika bertiup angin, yang meninggal dengannya orang-orang beriman. Adapun terjadi hari kiamat, itu hanyalah kepada orang-orang yang jahat, yang tidak beriman. Maka tidak lagi diucapkan lafaz Allah di bumi ketika itu. Berkata Syaikhul Islam Fauzan bismillah ta'ala wa rawal ha imam hakim min hadithi Abdullah bin Amr رضي الله عنهما وفيه ويبعث الله فيه ويبعث الله ريحا ريحها للمسك ومسها مس الحرير فلا تترك أحدا بقلبه مثقال ذرة من إيمان إلى قبلته ثم يبقى سرر الناس عليه تقوم الساعة. Imam Al-Hakim meriwayatkan dari hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, di situ disebutkan bahwasanya Allah akan mengirim angin yang wangi seperti wangi misik, yang lembut seperti lembut sutra, sentuhannya ketika itu menyentuh seperti lembut sutra, tidaklah meninggalkan seorang yang di kalbunya ada satu miskal darah iman, ia kecuali akan mewafatkannya, mencabut ruh orang beriman, sehingga tersisa adalah orang-orang jahat dari manusia, dan kepada mereka lah terjadi hari kiamat. Di dalam Sahih Muslim bahkan Rasul menyatakan Inna Allaha yab'atsu rihan min al-yaman aliyan min al-harir wa la tad'u ahadan fi qalbihi sebagian menyatakan Walqamah menyatakan miskala habbah Abdullah menyatakan miskala darrah min iman ila qabaratuh. Allah Subhanahu wa taala mengirim angin dari Yaman yang lebih lembut daripada sutra. Tidaklah meninggalkan seorang yang di kabunya ada satu mithqal habbah atau satu mithqal darrah dari iman ila qabaratuh kecuali akan mematikannya. Dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Muslim rahimahullah ta'ala dari hadis Abdullah bin Umar Rasulullah SAW berkata Sumir sallallahu rihan baridatan min kibali syam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus mengirim angin yang dingin dari arah Syam. Wa yabqa ala wajhil ardi ahadun fi qalbihi mithqala dzarrah min khairin aw iman ila qabartuhu. Sehingga tidak ada satupun di permukaan bumi seorang yang ada di kalbunya satu mithqala dzarrah kebaikan atau keimanan kecuali akan dicabut rohnya. Hatta law anna hadakum dakhala fi kabiril jabal la dakhalathu alayhi hatta taqbidahu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sampai pun seandainya seseorang kalian masuk ke dalam perut gunung, ini saya angin pun akan masuk ke situ hingga mewafatkannya. Jadi dalam satu riwayat disebutkan Allah Subhanahu wa taala yab'atsu rihan min al-yaman. Mengutus angin dari Yaman. Dari hadis yang lain, al-mutsir angin dari mana? Dari Syam. Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala menyatakan kata Imam Nawawi rahimahullahu taala di jamaah luar di sini. Yang pertama kemungkinan memang ada dua angin. Ada dua angin yang ditiup. Yang diutus oleh Allah ada angin dari Yaman, ada angin dari Syam, Syamiyah dan Yamaniyah. Atau yang kedua kemungkinan adalah mabda'uhuma mabduha min hadzalain. Ya, dimulai bertiupnya dari satu sisi ke sisi yang lain. Dimulai dari Yaman misalnya sampai ke Syam, atau dimulai dari Syam sampai ke Yaman. Namun intinya syahid, ya, sebelum terjadi hari kiamat, sebelum terjadi hari kiamat orang beriman sudah diwafatkan. Sehingga ada ketika terjadi hari kiamat hanyalah orang-orang jelek. Nah, qala kata Abdurrahimahullah ta'ala ahli sunnati wal jama'ah. Qala sesali fawzan Allah ta'ala ahli sunnah ahl bil kasr ala anahu badal min firqah, karena dalam i'rab dia adalah badal dari firqah. Wa yajuzu arrafu ala anahu khabar di mubtada mahdhuf, boleh juga dibaca dengan rafa, berarti i'rabnya adalah khabar dari mubtada mahdhuf. Taqdiruhu hum ahli sunnah wal jamaah, bisa dibaca ahli sunnah sebagai badal, bisa dibaca ahli sunnah sebagai khabar mubtada mahdhuf. Qala wa sunnatu hiya at-tariqatu allati kana 'alaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah adalah jalan yang di atasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min aqwalihi ucapannya, wa fa'alihi perbuatannya, wa takriratihi takrir-takrirnya. Itu sunnah dalam istilah. Wa summu ahla sunnati nintisabihim di sunnati Rasul sallallahu alaihi wasallam duna ghairiha min al-maqalati wal madahib. Dikatakan mereka dinamakan ahlu sunnah karena mereka menisbahkan diri mereka kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak kepada maqalat yang lainnya, tidak kepada madhab-madhab lainnya. Bihilafi ahli bid'ah, berbeda dengan ahlu bid'ah. Fa innahum yunsabun ila bid'ahi madaralatihim, ya, mereka disebahkan kepada kesesatan mereka, kebidahan mereka. Qadariyah, dikatakan qadariyah karena bidah mereka pada bab qadar, kesesatan mereka dalam bab qadar. Murjiah, ya, murjiah mereka, ya, yurjul amal an musamal iman, kesesatan mereka yang menyatakan amal bukan termasuk daripada iman. Wataratan, dan kadang yunsabun ila imami, mereka ahlu bid'ah itu dinisbahkan kepada tokoh mereka, kal Jahmiyah, ya, karena mereka dinisbahkan kepada tokoh sesat mereka, ini Jahm bin Sofwan. Wataratan yunsabun ila fa'alihim qabihah, dan kadang mereka disebahkan kepada perbuatan mereka yang jelek, karafidah, seperti rafidah dan khawarij. Ya, dan khawarij. Dikatakan rafidah disebutkan karena ketika Zaid bin Ali rahimahullah ta'ala hendak berperang melawan Hisham bin Abdul Malik, para sahabatnya dari kalangan Syiah menyatakan tabarra min syaikhain hatta nakuna ma'ak. Ya, kata mereka, kamu harus berbara dulu, kamu harus bara dulu, berpasti dulu dari Abu Bakar dan Umar, nanti kami ikut berperang bersamamu. Mau membantu bersama Zaid bin Ali dalam memerangi Hisham bin Abi Malik dengan syarat Zaid bin Ali rahimahullah berlepas dari Abu Bakar dan Umar. Faqala, kata beliau, la, tidak. Bala tawallahuma atau watabarra mimman tabarra minhuma. Aku bahkan berwala kepada keduanya. Aku cinta kepada keduanya. Dan aku berlepas diri dari orang-orang yang berlepas diri dari keduanya. Aku memusuhi orang-orang yang memusuhi keduanya. Maka mereka pun berkata, idzan narkutuk. Ya, kalau begitu kami menerakam, membiarkannya, tidak membantunya. Maka dikatakanlah mereka rafidah. Disebutkan dalam satu riwayat, iya, bahwasanya beliau berkata, rafadtumuni, fa antum rafidah. Disebut rafidah karena perbuatan mereka tadi. Tidak mau membantu Zaid bin Ali karena harus disyaratkan dulu berlepas diri dari Abu Bakar dan Umar. Ada khawarij. Khawarij dinisbahkan kepada khawarij kepada perbuatan mereka, yaitu khuruj al-hukam, yang memberontak penguasa, yang memberontak Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Iya, ciri khusus pada khawarij yang memberontak penguasa. Qala ahli sunnah wal jamaah. Al-jamaah yani lugatan al-firqah al-mustami'un minan nas, kelompok yang berkumpul dari manusia. Wal muradu bihim huna, ada yang dimaksud di sini, ucapan Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, adalah alladzina ijtama'u al-haqqi tsabiti bil kitab sunnah. Itu mereka-mereka yang berkumpul di atas al-haq yang thabit berdasarkan Quran dan Sunnah. Wahum as-sahabatu wattabi'unahum bihsan walau kanu killah. Ya, mereka adalah orang-orang di kalangan para sahabat, para tabi'in, yang mengikuti mereka dengan baik walaupun jumlahnya sedikit. Mereka adalah jamaah. Selama mereka di atas Al-Quran dan Sunnah, di atas jalan yang para sahabat, mereka adalah jamaah walaupun sedikit. Kama qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, al-jama'atu ma waqqa al-haqqa wa in kunta wahdak. Al-jama'ah adalah yang mencocoki al-haq walaupun kamu sendirian. Fa innaka antal jama'ah ina idzin, kamu adalah jamaah ketika itu, ketika kamu di atas al-haq, di atas Al-Quran dan Sunnah. Sehingga dikatakan oleh Abu Syamah rahimahullah ta'ala, kata Abu Syamah rahimahullah dalam kitabnya Al-Ba'ith Al-Inkari Al-Bida' wal-Khawadith, kata Abu Syamah, haitsu ja'a al-amru bil-luzum al-jama'ah, di mana datang perintah untuk luzum jama'ah, berpegang dengan jama'ah, bainan murada biha, maka dimaksud dengannya adalah luzumul haq, adalah berpegang teguh dengan al-haq. Ketika ada perintah untuk berpegang dengan al-jamaah, maksudnya adalah berpegang dengan al-haq. Wa in kana al-mutamassiku bihi qalilan wal mukhalifu lahu katsiran, walaupun yang berpegang teguh dengan al-haq itu sedikit dan yang menyelisihinya banyak. Ya, mereka tetap jamaah. Mereka tetap adalah jamaah selama berpegang teguh dengan al-haq, walaupun orang-orang yang berpegang teguh dengan al-haq itu sedikit dan yang menyelisihinya banyak. Demikian kata beliau rahimahullah ta'ala. Allahu a'lam.